Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih di pembahasan bab Raddul Irja, bab bantahan terhadap pemahaman Murji'ah, pemahaman yang mengeluarkan amalan dari iman. Selanjutnya kata Asy-Syarih Al-Allamah Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah taala, amma qawluhu, yani fi hadis Ibn Abbas, inna wafda Abdul Qais lamma qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amarahum bil iman billah. Sesungguhnya utusan dari Abdul Qais, yakni dari suku Abdul Qais, ketika mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amarahum bil imani billah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka dengan keimanan kepada Allah, untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Summa fassara al-imana billah lamma qala lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam atadruna mal imanu billah. Kemudian ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, yakni menanyakan kepada mereka, apakah kalian ketahui apa itu keimanan kepada Allah? Setelah itu beliau menjelaskannya. Qalu, ketika mereka ditanya ini, atadruna mal imanu billah? Qalu, Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fassara dzalika bi syahadati an la ilaha illallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa cakupan makna keimanan kepada Allah dengan syahadat an la ilaha illallah, ya, persaksian la ilaha illallah. Idzan syahadatu an la ilaha illallah hiya minal iman. Dengan demikian, persaksian la ilaha illallah ini termasuk dari iman. Bal min afdalil min afdali a'malil iman. Bahkan ini merupakan paling utamanya dari amalan-amalan keimanan. Ya, sebagaimana yang sudah kita lewati dari hadis Abi Hurairah terkait dengan syu'abul iman, cabang-cabang keimanan. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan demikian pula dengan persaksian wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa la yakunul insanu mu'minan wa musliman illa biha. Dimana tidak mungkin seseorang menjadi mukmin, menjadi muslim kecuali dengan syahadah ini, dengan persaksian syahadatain ini. Kemudian wa fassara al-imana aidan bi iqamis shalah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan makna keimanan dengan menegakkan salat. Wa fassara al-iman bi ita'iz zakah. Beliau menjelaskan pula cakupan makna iman dengan menunaikan zakat. Wa fassara al-iman bi shaumi ramadan. Juga menjelaskan makna iman dengan berpuasa di bulan Ramadan. Wa fassara al-iman bi ita'il khumusi minal maghnam. Dan beliau pun menjelaskan makna keimanan dengan memberikan khumus dari pampasan perang ini, 1/5 dari pampasan perang untuk Allah dan Rasulnya. Fakullu hadhihi min a'malil iman. Di mana semua ini ya, termasuk dari amalan-amalan keimanan. Dan sudah disinggung di awal dari pembahasan ini, padibakannya hadis ini dalam bab rad alal irja. Kan di hadis ini dijelaskan cakupan keimanan dengan amalan-amalan jawarih, amalan-amalan yang tampak. Baik itu menegakkan sholat, membayar zakat, demikian juga berpuasa Ramadan, ya, demikian juga memberikan khumus, ini 1/5 dari harta pampasan perang, dari ghanimah. Ini ya, sebagai bantahan terhadap murjiah yang berkeyakinan amalan bukan bagian dari iman. Kemudian beliau selanjutnya menyatakan, qauluhu, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainal abdi wa bainal kufri tarkus shalah. Ini pada hadis Jabir, hadis yang terakhir yang dibawakan oleh al-muallif dalam bab ini. Ya, makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahwasanya pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran adalah ditinggalkannya salat. Yakni yang dimaksud ya oleh hadis, annal hajiza bainal imani wal kufri, bahasanya hajiz yakni pemisah antara keimanan dan kekufuran, fi'lus shalah, yakni di perbuat atau dilakukannya salat. Ini pemisahnya. La tarkuha, bukan ditinggalkannya. Qalahu al-Azizi, demikian yang dinyatakan oleh al-Azizi. Yani, ini nukilan dari kitab al-Ma'bud syarah Sunan Abi Dawud. Yani, selagi seorang masih menjalankan sholat, ya, dia dihitung sebagai mu'min. Kemudian, wakhtulifa fi takfiri tarik sholah al-fard amdan. Dan telah terjadi perbedaan pendapat atau diperselisihkan terkait dengan dihukumi atau difonis kafir terkait dengan seorang yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Itulah terjadi khilaf, di mana ini ya perselisihan yang qadim ya, yang telah terjadi sejak dahulu. Qala Umar radhiyallahu an, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, la hadza fil islami liman taraka as-salah, tidak ada bagian dalam Islam ini bagi yang meninggalkan salat. Zahir dari kalam beliau menunjukkan bahwa yang meninggalkan sholat ya, tidak dihukumi sebagai muslim. Kemudian waqala ibn Mas'udin, tarkuha kufrun. Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa meninggalkannya, ini meninggalkan sholat, kufrun, kekufuran. Waqala Abdullah ibn Syaqiq rahimahullah, ini salah seorang tabi'in. Kata beliau rahimahullah, kana ashabu Muhammadin alaihi salatu wassalam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuha kufrun ghairus salah. Adalah para sahabat Muhammad alaihi salatu wassalam, mereka tidaklah memandang sesuatu dari amalan yang meninggalkannya merupakan kekufuran selain salat. Terkait dengan athar dari Abdullah ibn Syaqiq di sini, cara zahir menunjukkan adanya ijma dari para sahabat bahwa meninggalkan salat merupakan kekufuran. Al-Imam Rabi' ibn Hadi hafizahullah, beliau menjelaskan tentang bagaimana kedudukan asar dari Abdullah ibn Syaqiq ini dalam salah satu kitabnya, yakni Al-Maqalat Al-Athariyah fi Radd ala Tashbibat Al-Haddadiyah. Kemudian beliau menjelaskan tentang adanya yakni kelemahan pada riwayatnya, sehingga dengan adanya kondisi yang demikian tidak bisa untuk dihukumi bahwa para sahabat ijma bahwa meninggalkan sholat merupakan kekufuran. Jadi ijma itu tidak ada. Dan kita tahu bahwa ijma merupakan salah satu di antara dasar di dalam syariat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tajtami'u ummati ala dhalalah. Bahwa umatku tidak akan sepakat di atas satu kesesatan, menunjukkan ketika umat ini terkhusus dalam hal ini para sahabat Nabi sepakat dalam suatu permasalahan, menunjukkan kesepakatan mereka merupakan hujjah. Kata beliau selanjutnya, Asy-Syarih rahimahullah, wa qala ba'du al-ulama, dan sebagian di kalangan ulama menyatakan al-hadithu mahmulun ala tarkiha juhudan au ala al-zajri wal-wa'id. Hadith ini, yani hadis Jabir ini, dibawa kepada makna yakni yang meninggalkannya karena juhud, menentang, atau sebagai suatu zajr, yakni hardikan dan ancaman terhadap yang meninggalkannya. Jadi bukan maknanya bahwa ini adalah dalil yang menunjukkan kufurnya yang meninggalkan salat. Waqad atala al-kalam fi hadhihi al-mas'alati. Waqad atala al-kalam fi hadhihi al-mas'alati al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah fi kitabihi As-Salah lahu. Di mana al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah telah berbicara panjang dalam permasalahan ini, yang terkait hukum orang yang meninggalkan salat, dalam kitab beliau, kitab As-Salah. Fa'ataba wa ahsana wa ajada. Di mana apa yang beliau uraikan, uraian yang sangat bagus. Wal muhim, di mana yang terpenting, anna takfira bitarki salah amdan, wa fonis kekufuran dengan sebab perbuatan meninggalkan salat secara dengan sengaja, yakni salat yang dimaksud salat wajib, hadza huwal arjahu fi nadhari, ini yang dalam pandanganku lebih rajih, lebih kuat. Ini kata al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi lil adillatil qa'imati 'ala dzalik, berdasarkan dalil-dalil yang tegak dalam permasalahan ini, yakni terkait dengan yang meninggalkan salat. Wa huwa riwayatun 'anil Imam Ahmad, dan ini adalah salah satu riwayat yang dari Imam Ahmad. Wa man sammahum al-mu'allif, dan ulama-ulama yang disebutkan namanya oleh al-mu'allif, yakni penulis kitab Aunul Ma'bud. Jadi ini yang dalam pandangan Asy-Syarih yang dianggap rajih dalam permasalahan hukum meninggalkan salat. Ala kulli hal, bahwa sekali lagi dalam permasalahan ini ya khilaf di kalangan para ulama, termasuk tiga imam dari empat imam mazhab, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, mereka berpendapat bahwa hukum mereka ya tidak dikafirkan. Dan ini sekali lagi khilaf di antara ahli sunnah, di mana sebagian terhadap sebagiannya yang berbeda pendapat ini tetap saling memuliakan. Oleh karena itu ya, ditegaskan oleh Imam Rabi' hal yang sangat berbeda dengan sikap-sikap Al-Haddadiyah. Ya, di mana mereka ya memandang bahwa yang berpendapat meninggalkan salat tidak kafir adalah orang-orang yang berpemahaman Murji'ah. Ya, sehingga vonis dari mereka Al-Haddadiyah ini berarti ya tiga para imam dan yang bersama dengan mereka dalam pandangan Al-Haddadiyah adalah orang-orang Murji'ah. Sementara ya tidak demikian dengan keadaan para ulama tersebut, di mana yang satu dengan yang lainnya tetap saling memuliakan persamaan perbedaan pandangan mereka ya dalam permasalahan tersebut. Jadi tidak mereka menganggap bahwa yang tidak mengkafirkan itu Murji'ah atau yang mengkafirkan itu Khawarij, tidak ada pandangan seperti itu. Kemudian Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, beliau menyatakan yakni Al-Imam Ahmad An-Najmi mengatakan qad aqama adillatan katsiratan fi kitabi as-salah ala anna tarika as-salati kafirun idza tarakaha 'amdan. Beliau telah mendatangkan dalil-dalil yang banyak dalam kitab beliau as-salah bahasanya seorang yang meninggalkan salat dia kafir jika meninggalkannya dengan sengaja. Amma Syafi'iyyu wa Malikun wal jumhur, adapun Al-Imam Asy-Syafi'i demikian juga Imam Malik dan jumhur mayoritas para ulama, war riwayatul masyhurah anil Imam Ahmad, dan satu riwayat yang masyhur dari Al-Imam Ahmad. Ya, dari sini kita tahu bahwa terkadang seorang imam dalam suatu permasalahan itu memiliki lebih dari satu pendapat. Ya, terlebih dalam permasalahan yang pelik. Dan ini ya tidak dipandang sebagai apa yang disebutkan ya sikap pelin-pelan, tidak. Justru menunjukkan bagaimana kehati-hatian imam tersebut. Para imam ini ya termasuk salah satu dari pendapat Imam Ahmad, fahum yaqulun, mereka menyatakan la yakfuru illa an yatrukaha juhudan wabillahi taufik, tidaklah menjadi kafir seorang yang meninggalkan salat kecuali jika dia meninggalkannya karena menentang ya menentang wajibnya salat tersebut. Wabillahi taufik, dan taufik semata dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ini akhir dari syarah Al-Imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi pada bab bantahan terhadap pemahaman Murji'ah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.